Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ikhwan fi din, a'azakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita di pembahasan mustalah. Qala hafizahullahu ta'ala, tanbihatun hamma ala manhajil hafid ibn Hajar rahimahullah fi taqribit tahdhib. Peringatan penting atas manhaj al-hafid ibn Hajar rahimahullah dalam kitabnya Taqribut Tahdhib. Taib. Qala walamma kana kitabul Hafiz Ibn Hajar rahimahullah Taqribut Tahdhib marja'un li'ammatil mustaghilin bil hadith fil wuquf 'ala al hukm an-nihai 'ala ahdi ruwatil kutub as-sittah kana la budda min tanbih 'ala ba'd al itlaqat fi hadha al kitab والذي قد تفرق في الحكم على الحديث إذا ما تم قبولها دون رجوع للأصل وهو كتاب التهذيب. Maka ketika kitab Al-Hafidz ini, kitab Taqribut Tahdhib, dan ini paling gampangnya karena ini memang sudah matang, tinggal ngambil apa yang menjadi kesimpulan Al-Hafidz rahimahullah terhadap seorang rawi. Barakallahu fiik. Ketika kitab Al-Hafidz ini Taqribut Tahdhib, gimana ini? Taqribut Tahdhib, ini kitabnya barakallahu fikum. Taqribut Tahdhib, ini ringkasannya, ringkasan barakallahu fikum yang sudah merupakan intisari kesimpulan. Ini tempat rujukan bagi kebanyakan orang yang menyibukkan diri dengan hadis. Fil wukufi ala hukum nihai, untuk mencari hukum terakhir atas seorang rawi dari rawi-rawi kutubus sittah. Siapa rawi ini, bagaimana dia, langsung buka takrib, langsung dihukumi. Bagaimana dia? Kana labudda min at-tanbih ala ba'dil itlaqat. Yang di sini mesti kita berikan tambih, peringatan atas sebagian ucapan beliau, istilah beliau secara mutlak di kitab ini. Walladhi qad tafarraqa bil hukmi 'ala al hadithi idza ma tamma qabuluha taibduna ruju'i lil asli wa huwa kitabut tahdhib. Walladhi qad tafarraqa bil hukm, tufarriqu bil hukm, barakallahu fikum. Yani yang membedakan hukum atas satu hadis idza ma tamma taqabbuluha duna ruju'il lil asl, ketika sempurna penerimanya tanpa kembali ke hukum, ke kitab asalnya, wa kitabut tahdhib. Fa min dzalika, di antaranya yang perlu kita ingatkan kata penulis di sini, at-tambihul awwal annal hafidz ibnu hajar rahimahullah idza atlaqa 'ala ar-rawi wasfa saduqun yukhti. Kalau Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala mengucapkan tentang seorang rawi satu sifat, saduqun yukhti, saduq yukhti, fala budda yarji al-bahithu ila al-asl. Saduq terpercaya tapi masih terkadang salah, barakallahu fikum, yukhti. Maka seorang yang mencari, yang membahas tentang kesahihan satu hadis, harusnya kembali ke kitab asal, lil wuqufi ala aqwalil murajjihin wal mu'addilin, untuk kembali mengenali, mengetahui orang, ucapan para ulama yang menjarah, yang mencela rawi tersebut atau mentakdil, memujinya. Wa min samal hukmu ala rawi, dari sanalah bisa dihukumi atas orang rawi. Fa ini bitatabbu il hafiz fi hadzal wasfi wajadtuhu yutliquhu ala ahdi riwayah rawiyaini. Fa ini bitatabu'il hafidz, karena aku, penulis mengatakan, setelah aku mempelajari apa yang diinginkan oleh Hafidz dalam kitabnya ketika menyipati seorang rawi, wajadtuhu yutliku ala ahli rawiyaini al-awwal man kathura mujarrihuhu wa'addalahu al-wahidu awil isnain wa huwa fi haqiqatil amri dha'if. Sadukun yukhti ini terkadang pada hakikatnya man kathura mujarrihuhu, seorang rawi lebih banyak ulama yang menjarahnya, yang mencelanya, daripada yang memujinya. Yang memujinya mungkin cuma satu orang atau dua orang. Wa huwa fi haqiqatil amr dhaif. Padahal sesungguhnya orang itu lebih pantas untuk kita katakan dhaif, lemah. Ketika ketimbang dikatakan sadukun yukhti. Misalnya dzalika, contohnya, contoh Muhammad bin Abdullah ibnu Ulasah. طيب محمد بن عبد الله ابن علاثة قال الحافظ في التقريب صدوق يخطئ. Berkata Al-Hafidz dalam kitabnya Taqrib, sadukun yukhti. Qultu qad wasaqahu Ibnu Ma'in wa Ibnu Sa'ad wa qala Ibnu Adi hasan al-hadis wa arju annahu la ba'sa bih. Disiqahkan oleh Ibnu Ma'in dan Ibnu Sa'ad dan berkata Ibnu Adi hasan al-hadis, bagus hadisnya dan aku berharap bahwa tidak mengapa atas dia. Waqala Abu Zur'ah salih. Abu Zur'ah mengatakan salih, orangnya baik. Waqala Abu Hatim yuktabu hadithuhu wa la yuhtajju bih. Abu Hatim mengatakan hadisnya bisa diterima, ditulis dan tidak bisa dijadikan hujjah. Waqala Bukhari fihi nazar. Berkata Imam Bukhari, orang ini perlu ditengok ulang. Waqala Daraqutni matruk. Imam Daraqutni mengatakan orang ini tertolak. Waqala Ibn Hibban yarwi al-mawdu'at an istiqat. Dia meriwayatkan hadis mawdu' dari orang-orang terpercaya. La yahilu dzikru illa ala jihatil qadah. Tidak boleh disebutkan namanya kecuali kalau untuk mencelanya. Waqala Hakim dhahibul hadis. Hadisnya pergi, hadisnya hilang. Lahu manakir minal auza'i wa na'imatul muslimin. Dia memiliki hadis mungkar dari al-imamu al-auza'i dan yang lainnya dari a'imatul muslimin. Qultu al-Bukhari man atlaqan nasa min altafin nasi ibaratan bil jar. Aku katakan, penulis mengatakan al-Bukhari min altafin nasi ibaratan fil jar. Al-imamu al-Bukhari adalah imam yang paling altaf, paling lembut ucapan-ungkapannya dalam mencela. Barakallahu alaikum. Paling lembut ucapannya dalam mencela. Wala yatakallamu fir rawi illa darurah. Imam Al-Bukhari tidak pernah membicarakan seorang lain kecuali memang harus dan mesti. Darurat. Wa qawluhu hadha ya'ni annahu muttaham. Kalau Imam Al-Bukhari sudah mengatakan yunzar fi hadithihi. Berkata Imam Bukhari, apa yang dikatakan oleh beliau? Fihi nazar. Kalau Imam Bukhari sudah mengatakan fihi nazar, maka itu sebenarnya sudah celaan berat. Jar. Karena beliau termasuk orang yang paling lembut dalam mengungkapkan celaannya. Tidak berbicara beliau tentang seorang rai kecuali darurat. Wa qawlu hadha ya'ni annahu muttaham. Dan ucapan beliau fihi nazar, ini artinya orang ini sudah tertuduh pendusta. Kama sabaka wa dzakarna min qabl, sebagaimana sudah kita lewati pembahasan bagaimana Imam Bukhari kalau mencela. Wa qad ijtama'at kalimatu 'idda min ahli al-'ilmi 'ala nahwi hadzal jarh. Dan telah terkumpul ungkapan banyak dari kalangan para ulama 'ala nahwi hadzal jarh, seperti jarh ini, seperti celaan ini. Wa amma man addalahu fa huwa baina mutasahil ka ibni Ali. Adapun orang-orang yang memujinya, ternyata orang yang memujinya termasuk orang-orang atau imam-imam yang mutasahil, terlalu menggampang-gampangkan dalam memuji seorang rawi, seperti Ibnu Adi. Wa awman kharaja minhu labdut tawthiqi ala mahallil adalati ka ibni Ma'in. Atau keluar pujiannya tapi dari sisi kesolehannya, bukan dari sisi hafalannya. Walau kana yaqsudul dhabt, seandainya barakallahu fi Ibnu Adi memaksudkan itu kemampuan dan daya hafalnya, lam yutabi ala ta'dil. Walau kana yaqsudul dhabt lam yutaba ala ta'dil likathrati man jarahahu. Barakallahu fikum. tidak bisa diikuti pujiannya karena banyaknya para ulama yang mencela orang ini. Fa afdalu ahwalihi ayyakuna dha'iful hadis illam yakun dha'ifan jidda. Maka kesimpulannya rawi yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Ulasa dha'iful hadis, lemah hadisnya. Kalau tidak bisa dikatakan lemah sekali. Ini kesimpulannya barakallahu fiik. Ditambih, jadi perlu ditengok ulang pembahasan yang seperti ini. Asani yang kedua, man kathura muzakkuhu wajarahul wahid awil isnaini. Baik. Yang kedua, seorang rawi kathura muzakkuhu, orang banyak dari kalangan para ulama memujinya, sementara yang mencelanya cuma satu atau dua. Wa mithaluhu, contohnya Abdullah bin Jarrah. Baik, Abdullah bin Jarrah qala bihil hafidh bit taqrib saduqun yukhti. Sama-sama dengan tadi, saduqun yukhti. Tapi giliran kita menengok ke kitab aslinya, ternyata yang pantas untuknya itu adalah dhaif. Barakallahu bikum. Contoh yang lain, Abdullah bin Jarrah qala bihil hafidh bit taqrib saduqun yukhti. Terpercaya tapi terkadang salah. Wa bi tatabbi aqwali mujarrihihi wa muzakkihi yatabayyanu la annahu ala aqall ahwali saduqun hasanul hadis. Wa bi tatabbi aqwali mujarrihin, kita setelah menengok kembali, tatabbu itu artinya mencari-cari, mempelajari ulang ucapan-ungkapan para mujarrihin wa muzakkihi, mujarrihihi wa muzakkihi, ulama-ulama yang mencela dan ulama-ulama yang memuji, yatabayyanu lana annahu ala aqall ahwal saduqun hasanul hadis. Paling sedikitnya orang ini, yakni Abdullah bin Jarrah, saduqun hasanul hadis, terpercaya hadisnya bagus. Barakallahu fiik. Karena yang memujinya lebih banyak daripada yang mencelanya. Beda yang tadi. Barakallahu fiikum. Yang mencelanya lebih banyak daripada yang memujinya. Yang memujinya pun dipuji dari sisi kesolehannya, bukan dari sisi kemampuan dan daya hafalnya. Faqad qala bihi Abu Zur'ah saduq. Tentang Abdullah bin Jarrah ini, Abu Zur'ah sedang mengatakan saduq. Wa qala An-Nasa'i thiqatun, wa qala Ibnu Hibban mustaqimul hadis, wa qala Hakim tayyib muhaddithun kabir. Tayyib, wa lam yujarrihu illa Abu Hatim. Tidak ada yang mencelanya kecuali Abu Hatim. Maka kana katsirul khata. Tayyib, dia banyak salahnya. Wa mahalluhu sidq. Ini maksud ucapannya ala Abu Hatim. Abu Hatim mutasyaddid. Sementara Abu Hatim mutasyaddid. Jadi salah sedikit, oh dicela sudah. Barakallahu fiik. Wa huwa yaghmizur rawi bil khata'i wal khata'ain. Abu Hatim ma'ruf. Jadi mutasyaddid. Dia langsung mencela seorang rawi kalau dia mendapati satu salah atau dua salah. Barakallahu fiikum. Jadi intinya orang ini adalah saduqun hasanul hadis. Allah musta'an. Barakallahu bikum. At-tamyiz tsani, peringatan yang kedua. Tadi contoh yang kedua dari ungkapan Al-Hafidz barakallahu bikum tentang seorang rawi saduqun yukhti. Ternyata saduqun yukhti. Yang contoh yang pertama lebih pantas untuk dikatakan dhaif. Contoh yang kedua lebih pantas untuk dikatakan saduq, memang. Baik. Hasanul hadis. At-tamyiz tsani qad yutliqu al-Hafidz Ibnu Hajar labda maqbul wa huwa 'indahu kama sarraha fi muqaddimatihi bi muqaddimati kitabihi min may yaqbalu hadithahu idza tubi'a may yaqbalu hadithahu idza tubi'a wa illa falayyin al-hadith ala ba'di as-siqat wa hadha qad yu'assiru fil hukmi ala riwayati rawi idza lam yaqifu al-bahithu ala haqiqati halihi. Baik. Qad yudlikul Hafidz Abu Ibnu Hajar lafdu maqbul. Terkadang Al-Hafidz Ibnu Hajar mengucapkan dan memberikan kesimpulan untuk seorang rawi maqbul, bisa diterima hadisnya. Wa huwa innahu kama sarraha fi muqaddimati kitabi, padahal orang ini sebagaimana dalam mukadimah kitabnya sendiri, man yuqbalu hadithu idza tubi'a. Barakallahu bikum. Seorang rawi bisa diterima hadisnya kalau ada yang apa? Yang tobe, yang menopangnya. Barakallahu bikum. Ada dari rawi yang lain yang membantunya. Barakallahu fikum. Ya, ini dia meriwayatkan satu riwayat, ternyata ada juga orang lain yang meriwayatkan riwayat ini. Namanya tubi'. Barakallahu fikum. Dia bisa diterima hadisnya kalau ada yang barakallahu fikum menyokongnya, wa illa falayyinul hadis. Kalau tidak ada yang menyokongnya, maka dia lemah. Ala ba'dis siqat, atas sebagian orang-orang terpercaya. Wahada qad yu'assiru fil hukmi ala riwayatir rawi idza lam yakhiful bahithu ala haqiqati halihi. Ini bisa mempengaruhi hukum atas riwayatan seorang rawi kalau dia tidak mendapati barakallahu fikum. Kalau seorang rawi yang kalau seorang yang membahas masalah ini tidak mendapati tapi hakikat keadaan dia rawi tersebut. Taib diberikan contoh, fa innal hafidha ghaliban ma yutriku hadzal wasf ala majhulil hal awil ain alladhi wasaqahu Ibn Hibban. Taib kebanyakannya ungkapan makbul dari Al-Hafidz Ibnu Hajar yutliku ala hadzal wasf ala al-majhul. Beliau berikan sifat ini kepada orang-orang yang majhul hal atau majhul ain alladzi wasaqahu Ibn Hibban, yang dipuji disanjung oleh Ibn Hibban. Misal dalika contohnya Yazid bin Kaisan Abu Hafs qala bi takrib maqbul. Kalau maqbul berarti bisa diterima hadisnya. Tabi'a bi tahdhib an Taus qauluhu wa anhu Abu Nu'aim qultu dzakarahu Ibnu Hibban bi thiqat. Tabi'a disebutkan an Taus qauluhu wa anhu Abu Nu'aim qultu dzakarahu Ibnu Hibban fi at-thiqat. Wa qad yutliquhu ala man lam yuwathiqhu ahad. Terkadang Al-Imam Al-Hafidh mengungkapkan ungkapan ini makbul terhadap orang-orang yang atau seorang rawi yang tidak ada seorang pun dari kalangan ulama memujinya. Barakallahu fikum. Wa kharraja lahu bis sahihaini aw bi ahadihima. Baik, wa hadha fi haqiqatil amri thiqah. Sementara Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim telah mengeluarkan hadisnya dalam sahihnya atau salah satu di antara keduanya. Wa hadha fil haqiqati haqiqatul amri thiqah. Orang yang seperti ini pada hakikatnya adalah orang terpercaya, bukan cuma sekedar makbul. Barakallahu fikum. Dana ihtijaja sahibus sahihi bihi tawthiqul lahu. Sudah ma'ruf ketika Imam Bukhari atau Imam Muslim memasukkan hadisnya rawi tersebut ke dalam sahihnya, menunjukkan itu adalah pujian terhadapnya. Barakallahu fikum. Sudah dipelajari riwayatan-riwayatannya, ternyata bisa, ada yang menopangnya, ada yang membantunya, maka orang itu thiqah. Fahuwa min hadzal jihati min hadzal jihati thiqah. Wa qad sabaqa al-kalamu ala hadzal simfi min ar-ruwati wa kadza sabaqa at-tamthilu lahu. Sudah selesai barakallahu fikum tentang masalah ini. Taib, jadi kita perlu menengok ulang tentang apa yang diucapkan oleh Al-Hafidz rahimahullahu taala. Taib, secara umum ya boleh saja di barakallahu fikum diterima apa yang menjadi kesimpulannya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Tapi kalau pengen mendalami lebih, maka harus kembali ke barakallahu fikum kitab asalnya. Taib, naktabi bihadzal qadr subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.